لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pembahasan yang lalu dari kitab Muqaffat Ma'asyikah Siyam yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Abul Khail Hafizahullah Ta'ala, kita telah mengetahui bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan, di mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang paling dermawan. Namun keadaan beliau menjadi lebih dermawan dan mencapai puncak dari kedermawanan beliau ketika pada masa bulan Ramadhan, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertemu dengan Jibril pada malam hari untuk mempelajari Al-Qur'an, mengingat kembali hafalan Al-Qur'an beliau dan membenarkannya. Maka ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba menjelaskan hubungan antara perkara-perkara ini, mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan, menjadi lebih mudah untuk memberi pada masa bulan Ramadhan, yang tentu saja di luar bulan Ramadhan pun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan. Namun di bulan Ramadhan beliau mendapatkan keutamaan di mana beliau lebih dermawan lagi daripada pada masa-masa yang lainnya. Telah kita sebutkan bahwasanya beliau adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Seluruh sifat-sifat yang baik yang mungkin ada pada seorang manusia, maka ada dalam keadaan yang paling sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang paling berani, paling mulia, paling jujur, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat yang terpuji. Dan kemudian pada bulan Ramadan tersebut beliau selalu bertemu dengan Jibril, yang Jibril adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilakukan dengan Jibril? Beliau bersama Jibril memurajah, pelajari Al-Quran, membenarkan kembali hafalan yang beliau hafal dari Al-Quran selama ini. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Yang di dalam Al-Quran tersebut dianjurkan untuk seseorang bersifat dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, untuk berbuat kebajikan. Dan Al-Quran inilah yang menjadi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terpatri dalam hati beliau dan terrealisasi dalam perilaku beliau. Inilah Al-Quran yang dimurajaah pada bulan Ramadhan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Jibril. Maka keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selaras dengan keridhaan Allah yang kemudian dituliskan di dalam Al-Quran. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhai, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran, itulah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridha. Dan juga apa yang membuat marah Allah Subhanahu Wa Taala, membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan disampaikan di dalam Al-Quran, itulah yang juga membuat marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita jelaskan lebih lanjut tentang perkara akhlak ini, di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwasannya termasuk salah satu posisi yang bisa diraih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya dengan ayat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami beristianah, meminta pertolongan. Salah satu posisi yang bisa diraih oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya kepada Allah, realisasiannya terhadap ayat tersebut adalah dengan membenarkan akhlak. Ini adalah salah satu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Yang kemudian khuluqin 'azim ini, akhlak yang agung ini, ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Abbas dan Mujahid. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan akhlak yang agung ini adalah agama yang agung, yang tidak ada agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama tersebut, yaitu agama Islam. Jadi akhlak yang agung ditafsirkan sebagai agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dan mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh yang kau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yaitu agama Islam ini sendiri, yang mencakup berbagai macam perintah dan larangan. Itu Allah Subhanahu wa taala puji bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menerapkan agama tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan berkata Al-Hasan mengenai khuluqin 'azim tadi, akhlak yang agung, qala huwa adabul Qur'an, yaitu adab-adab yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Segala macam adab yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan di dalam firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran, amanah, menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab, keberanian dan yang lain sebagainya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir Qatadah, bahwasanya khuluqin 'azim, akhlak yang agung tersebut adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Ini maknanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang konsisten. Ketika Rasulullah SAW mengajak kepada suatu perkara, maka beliaulah yang paling pertama melakukannya. Dan ketika beliau melarang dari suatu perkara yang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau adalah orang yang paling terdepan untuk meninggalkan perkara tadi. Dan inilah yang dimaksud dengan khuluqin azim, ya, menurut tafsirnya Qatadah, ya, konsisten sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ada suatu hadis yang lainnya, ya, yang juga menunjukkan bahwasannya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu ketika datang Hisham ibn Hakim, ya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menggambarkan dan menjawab dengan jawaban yang pendek namun cukup untuk menggambarkan bagaimana hakikat daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Dahulu akhlak beliau adalah Al-Qur'an, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an terrealisasi dengan sebenar-benarnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perangai pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an. Maka Hisham bin Hakim, ya, berkata, laqad hamamtu an aquma wa la as'alu syai'an. Aku kemudian berandai-andai, seandainya aku ini berdiri saja dan tidak pernah bertanya sesuatu apapun, ya, tidak usah bertanya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan kepada Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya di sini Hisham ibn Hakim rahimahullahu taala menyadari bahwasanya apa yang didapatkan berupa ilmu ini berat penerapannya. Untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk betul-betul merealisasikan Al-Qur'an, ya, di dalam diri beliau, tidak keluar sedikit pun dari bimbingan Al-Qur'an dalam akhlak dan perangai beliau, inilah sesuatu yang berat. Berarti dia harus berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tadi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang perkara akhlak ini sebetulnya sudah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang pendek namun dinyatakan sebagai ayat yang paling banyak mengumpulkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berikanlah maaf, yaitu bersikaplah toleran terhadap kekurangan manusia. "Wa'mur bil 'urf," dan perintahkan untuk perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. "Wa'rid 'anil jahilin," dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bertindak berdasarkan kebodohan dan kejahilan, jangan dilayani. Ya. Berkata Ja'far ibn Muhammad tentang ayat ini, amarallahu nabiyahu bimakarimil akhlak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara yang berupa akhlak-akhlak yang mulia. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. Dan tidak ada di dalam Al-Quran suatu ayat pun yang lebih banyak menunjukkan perkara-perkara akhlak yang mulia kecuali ayat ini. Kecuali ayat ini. Dan dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang mulia yang bisa jadi termasuk bagian dari tafsir ayat ini. Bahwasanya lah ketika turun ayat ini Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, tapi diingat ini hadisnya wallahu alam ya, benar atau tidak tentang kesahihannya ya. Yang ingin kita ambil pelajarannya itu akhlak apa kira-kira yang bisa kita terapkan dalam hidup kita berdasarkan hadis ini yang bisa jadi itulah termasuk bagian dari tafsir ayat tersebut, ayat yang kita sampaikan di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini bertanya kepada Jibril, "Ma hadza?" Apa ini? Ya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Qala la adri hatta as'al. Maka Jibril mengatakan, aku tidak tahu sampai aku bertanya terlebih dahulu. Itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala, maka Jibril pun bertanya, tsumma raja'a ilaihi. Kemudian kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna Allah ya'muruka an tasila man qata'aka wa tuqdiya man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka. Maka Jibril berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu dengan beberapa akhlak. Ini yang akan disebutkan dalam akhlak-akhlak yang berat untuk diterapkan ya. Namun akhlak ini adalah akhlak yang mulia. Antasila man qata'aka, engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Wa ta'fu 'amman zalamaka, dan engkau memaafkan kepada orang-orang yang menzalimimu. Ya. Ini adalah akhlak-akhlak yang mulia. Yang sebetulnya hubungan dengan ayat tersebut ya patut dipertanyakan mengingat hadis ini ya wallah alam tentang keabsahan hadisnya, keabsahan dan kesahihan sanadnya. Namun tentu saja apa yang disebutkan adalah akhlak-akhlak yang mulia ya, menyambung hubungan dengan orang yang cuek ya, tidak mau menyambung hubungan dengan kita, marah dan bahkan memusuhi kita selama dia adalah seorang yang muslim ya, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, pada asalnya ya. Kemudian juga memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, orang yang pelit kepada kita justru kita memberi kebaikan kepadanya. Ini adalah akhlak yang baik dan sangat berat untuk diterapkan. Demikian pula memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kita, ini juga adalah akhlak yang berat untuk diamalkan. Kemudian kembali kepada pembahasan kita ya, mengenai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berlipat ganda kedermawanannya pada masa bulan Ramadan. Tidak lain dikarenakan apa yang sudah kita sebutkan, di mana beliau pada bulan Ramadan selalu berkumpul dengan Jibril, yang Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dan juga selalu beliau membaca Al-Quran bersama Jibril, yang di mana Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia dan berakhlak dengan akhlak dan sifat kedermawanan ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Maka yang namanya berkumpul dengan seseorang itu akan memberikan pengaruh ya. Dan juga banyak membaca Al-Quran itu pun memberikan pengaruh. Jadi mengapa Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan? Dikarenakan beliau selalu bertemu dengan Jibril, seorang malaikat yang sangat mulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, perkumpulan tersebut, pergaulan tersebut antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril membawakan pengaruh bagi diri beliau. Dan juga beliau selalu membaca Al-Qur'an bersama Jibril, yang di dalamnya terkandung akhlak-akhlak yang mulia, hasungan-hasungan untuk ya, memiliki akhlak-akhlak yang islami. Maka inilah yang menjadikan beliau menjadi seorang yang lebih dermawan pada saat bulan Ramadan ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pula pelajaran bagi kita, yaitu apabila kita hendak untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, tentu saja kita harus bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia juga. Bergaul dengan orang-orang yang memerintahkan dengan perkara-perkara yang baik, menjauh dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak berakhlak mulia dan justru memiliki banyak akhlak yang buruk, ya, orang yang suka berdusta, orang yang suka menipu, orang yang sombong, jauhi, ya, pergaulan dengan orang-orang seperti itu, karena pergaulan adalah berpengaruh. Berkumpulnya seseorang dengan seorang yang buruk akhlaknya atau berkumpulnya seorang dengan orang yang baik akhlaknya, itu akan memberikan pengaruh. Siapapun yang kita pergauli, ya, akan memberikan dampaknya, ya, pada diri kita dalam keadaan kita merasakannya ataupun tidak. Ya. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna hadad dina, nah, itu yang maknanya bahwasanya sesungguhnya agama ini adalah sesuai atau almaru ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah setiap orang dari kalian siapa yang kemudian kalian pergauli, siapa yang kalian jadikan teman akrab, karena teman akrab tersebut akan memberikan pengaruh yang besar kepada agama kita, termasuk kepada akhlak kita. Ya. Dan mungkin kita sering mendapati, dan yang paling sering didapati yaitu apa? Seorang yang awalnya baik, seorang yang awalnya terlihat pendiam misalnya, kemudian mulai bergaul dengan anak-anak yang kurang baik, ya, yang tidak jujur, suka menzalimi, yang kasar perangainya, kasar dan kotor ucapannya. Bagaimana pengaruhnya terhadap anak tadi? Bagaimana pengaruhnya dengan seorang remaja yang mencari jati diri yang awalnya baik tadi? Tentu saja akan mempengaruhi dan menyeret anak baik tadi, anak soleh tadi, anak pendiam tadi, kepada akhlak mereka, kepada perangai mereka, menjadi semisal dengan mereka dan sewarna. Persis keadaannya seperti air, ya. Air yang keruh dicampur dengan air yang baik tidak mungkin air yang bening dari masih menjadi bening, ya. Justru apa? Air yang bening tadi akan berpengaruh menjadi keruh juga. Maka seperti itulah. Tidak mungkin seorang menjadi baik di lingkungan yang jelek dan dengan pergaulan yang dengan pergaulan bersama orang-orang yang jelek. Nah, dan juga kita mendapatkan pelajaran dari sini bahwa apabila kita ingin memperbaiki akhlak kita, bacalah Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, dengan penghayatan, ya, bukan kemudian hanya membaca lafaz-lafaznya saja tanpa mengerti maknanya, ya, tanpa kemudian berusaha menghayati, tanpa berusaha mengamalkan apa yang sudah difahami. Kalau saja-saja dia faham, jangan sampai terbatas hanya sekedar pemahaman, ya. Usahakan di dalam dirinya ketika dia akan membaca Al-Quran, yang ingin didapatkannya, ingin diraihnya, menjadi tujuannya dari membaca Al-Quran adalah mendapatkan petunjuk, ya. Dia akan mendapatkan petunjuk apabila niatnya seperti itu ketika membaca Al-Quran, ya. Maka apabila kita ingin memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik, ini jalannya, bergaul dengan orang yang baik pula, ya, dan juga banyak-banyak membaca Al-Quran dengan memahami maknanya dalam keadaan memang niat kita ingin mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran tersebut. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk dan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menjadi semakin dermawan pada bulan Ramadhan, ya, maka di sini ada faedah yang banyak yang bisa kita petik. Di antaranya yaitu bahwasannya sebagian zaman itu memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan tersendiri, ya, di mana pahala amalan dilipat gandakan di situ, seperti pada bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan, ya. Dan juga kemudian perkara-perkara kemaksiatan semakin sedikit di tengah-tengah manusia, dan banyak dari kalangan manusia yang bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan daripada zaman tersebut, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya hendaknya kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang berpuasa dan juga orang-orang yang berzikir atas ketaatan yang mereka lakukan. Ya, ketika kita melihat orang-orang yang melakukan ketaatan, bantulah dia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadhan, ya, beliau adalah seorang yang paling dermawan. Siapa yang dibantu? Ya tentu saja orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang membantu orang lain yang di atas ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala mereka. Itu pahala orang yang dibantu tadi. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang memberikan persiapan perlengkapan kepada seorang yang berperang di jalan Allah, maka dia pun telah berperang. Padahal perbuatannya bukan berperang, tapi apa? Memberikan perlengkapan, ya. Memberikan perkara-perkara yang menjadi kebutuhan orang yang berjihad fi sabilillah. Walaupun dia misalnya ya, tidak ikut berperang karena uzur, atau ikut berperang juga, dia mendapatkan pahala dirinya yang berperang, ya, dengan yaitu badannya dan dengan kemampuannya dalam kekuatannya, dan dia mendapatkan pahala orang lain yang dia berikan perlengkapan padanya sehingga dia bisa berangkat perang, dikarenakan pemberian yang dia berikan kepada orang tadi. Kemudian waman khallafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang mengurusi urusannya seorang yang berperang di jalan Allah, ya, itu mengurusi keluarganya, keluarga orang-orang yang berperang dalam keadaan mungkin dia sebetulnya tidak ikut berperang, namun dia mengurusi keluarga orang yang ikut berperang, ya, faqad ghaza, maka dia pun telah ikut berperang, mendapatkan pahala seperti orang yang berperang, ya. Terkhusus tentang ibadah puasa, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahumullah dari sahabat Zaid bin Khalid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faṭṭara ṣā'iman kāna lahu mithlu ajrihi ghayra annahu lā yanqusu min ajri ṣā'imi shay'an." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Hanya saja tidak akan mengurangi hal tersebut dari pahala orang yang berpuasa sama sekali. Ya. Jadi pahala yang dia dapatkan, ya, sama seperti dengan pahala orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sendiri mendapatkan pahalanya secara utuh, tidak berkurang. Ya. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, ingat kaidahnya, seorang yang menolong orang lain dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukan ketaatan tadi, ya. Maka pada bulan puasa ini, ya, perbanyaklah untuk melakukan amalan ini, memberikan iftar, memberikan makanan berbuka kepada orang lain, ya. Dan juga perbanyaklah untuk berderma, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, itu pun menjadi bantuan bagi mereka, ya, supaya mereka bisa melakukan puasa pada bulan Ramadan, ya, dengan lebih mudah, ya, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari, ya. Maka ini pun bantuan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ya, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, yang bisa jadi sedekah tersebut misalnya berupa beras, dipakai beras tersebut untuk berbuka puasa atau untuk makan sahur, ya. Demikian pula apabila berupa uang pun akan dipakai untuk, ya, berbuka puasa dan makan sahur, ya. Maka ini adalah bantuan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang berbuat ketaatan tadi. Bani khali fi dirahimani wa rahimakumullah. Faedah yang selanjutnya, ya, bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya. Allah memberikan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, ampunannya. Allah juga membebaskan dari api neraka sebagian hamba-hambanya pada bulan Ramadan tersebut, terutama pada malam Lailatul Qadar yang ada pada malam-malam atau salah satu dari 10 malam terakhir, ya, yang paling diharapkan adalah pada malam-malam ganjilnya, dan yang paling diharapkan lagi pada 7 hari yang terakhir, ya, dari bulan Ramadan, 7 malam yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat tadi kepada hamba-hambanya yang juga memberikan rahmat, juga berkasih sayang kepada sesama. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ar-ruhama." Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang ruhama, orang-orang yang juga berkasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Maka apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bersikap dermawan, ya, berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, berbuat baik dan bersedekah kepada orang-orang miskin, memberikan makanan kepada anak-anak yatim, ya, dan juga peduli kepada keadaan tetangganya atau karib kerabatnya dan orang-orang yang memiliki hak yang besar atas dirinya, ya, dia memperdulikannya dan memberikan bantuan, memberikan yaitu apa yang dia bisa, ya, kepada orang-orang tersebut, maka ini adalah suatu sikap rahmah, kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya pula, akan memberikan ampunan kepadanya, akan memberikan pembebasan dari api neraka, ya, akan menjadikan dia seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar dengan sikap rahmah dan sikap dermawan yang dia berikan, ya, yang dia yaitu terapkan pada dirinya, tanamkan pada dirinya selama bulan Ramadan tersebut. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kita ingin keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah diampuni dosa-dosa kita, telah dibebaskan dari api neraka, yang tentu saja kita tidak bisa menjamin bagi diri kita, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Namun salah satu cara untuk mendapatkan keutamaan tadi yaitu apa? Yaitu dengan kita bersikap rahmah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita petik dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan adalah bahwasannya ketika puasa dikumpulkan dengan ibadah sedekah, ya, maka ini adalah suatu perkara yang menjadikan seorang mendapatkan al-jannah, ya. Seorang berpuasa kemudian dia banyak bersedekah, ya, ini akan menjadikan seorang akan mendapatkan al-jannah biiznillah taala. Ya. Di mana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghuraban tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, kamar-kamar yang sangat indah. Bagaimana keindahannya akan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tura zuhuruha min butuniha. Dapat terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya. Ketika seorang berada di dalam, dia bisa melihat keadaan di luarnya, bisa melihat bentuk daripada kamar tersebut, istana tadi, ya. Dalam keadaan dia di dalam, bisa mengetahui dan melihat keadaan luarnya, dan bisa melihat keadaan di dalamnya dari arah luarnya, ya. Ini Allah alam bagaimana hakikatnya, namun yang pastinya menggambarkan keindahannya. Orang yang di dalam bisa mengetahui keadaan di dalam atau keadaan di luar, ya. Bentuk tempat tadi, bentuk kamar tadi di luarnya, ya. Kemudian orang yang di luar bisa mengetahui keadaan yang di dalam, ya. Walaupun dia tidak masuk, dari luarnya saja sudah kelihatan. Ini adalah suatu kamar yang betul-betul indah, ya. Yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Maka ini yang dipertanyakan, siapa yang telah mendapatkan kamar yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Maka ada yang bertanya, seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, bagi siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah, kamar-kamar yang sudah disediakan di surga tadi? Qala liman atabal kalam wa at'ama at'am wa adama as-siyam wa sallallahu bil-laili wan-nasu niyam, yaitu bagi seorang yang baik perkataannya dan memberikan makan dan selalu melakukan puasa, kemudian melakukan sholat pada malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Kita perhatikan sifat-sifat yang disebutkan semuanya ada pada bulan Ramadan, ya. Bagi orang yang mau melakukannya, ya. Bagi orang yang mau melakukannya akan mendapatkan sifat-sifat tersebut, akan yaitu menguburkan sifat-sifat tersebut dalam dirinya, ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang bermalas-malasan, ya, dia tidak akan melakukan sholat pada malam hari, ya. Tidak mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan bahkan tidak berpuasa juga, ya. Dan perkataannya tetap jelek sebagaimana pada hari-hari lainnya, tidak akan mendapatkan keutamaan tadi, tidak akan mendapatkan kamar yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga tadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW keindahannya. Maka seorang mukmin akan mendapatkan, ya, keutamaan tersebut pada bulan Ramadan, ya. Kesempatan baginya untuk mendapatkan huruf kamar yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada atau di surga tadi, ya. Ini kesempatannya pada bulan Ramadan, yang tunggu saja hendaknya dia meneruskan, ya, sifat-sifat tadi pada selain bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, setelah dia keluar dari bulan Ramadan pun perkataannya masih baik, bagus, enak didengar, dan juga masih suka memberikan makan kepada orang yang butuhkan, kepada tetangga juga, ya. Dan juga masih sering melakukan puasa, ya. Puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari pada setiap bulannya, puasa Ayyamul Bidh, ya. Dan juga masih melakukan sholat pada malam hari. Ini yang diharapkan, ya. Adapun pada bulan Ramadan, seorang yang mukmin, ya, akan mengumpulkan perkara-perkara tadi pada dirinya, ya. Perkara pertama, perkataan yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang seorang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan kotor? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wa la amala bihi, fala yasalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, itu seluruh perkataan yang haram, dan beramal dengan amalan kedustaan, itu seluruh perbuatan yang haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dosa dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, hadis yang sudah kita lalui penjelasannya. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wa la yashab." Maka apabila salah seorang kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah dia berkata kotor pada hari tersebut, dan jangan pula dia berteriak-teriak yang memancing perdebatan dan kemarahan. Fa in sabahu ahadun, dan apabila ada seorang yang mencelanya, aw qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan inni mar'un shaim, sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Menjaga perkataannya, tidak jangan sampai terlontar dari dirinya suatu perkataan yang jelek, suatu perkataan yang buruk, suatu perkataan yang kotor. Ya, ini terrealisasi bagi seorang yang mukmin pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang masih mengenai faedah ini, faedah yang ketiga ini, atau faedah yang keempat. Ya, dengan beberapa hadis lagi yang masih mengenai keutamaan berpuasa dan bersedekah pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.